dialah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini, dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Tema kajian kita pada pagi hari ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang hak dan satu-satunya agama yang sempurna. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan kebaikan bagi umat kecuali Islam telah menjelaskannya. Dan tidak ada yang membahayakan, memadaratkan umat melainkan Islam sudah memperingatkannya. Jangankan masalah pemimpin, masalah buang hajat saja Islam dengan gamblang menjelaskan bagaimana adab-adabnya. Apalagi yang berkaitan dengan sikap rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin, itu sudah sangat amat gamblang jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga ucapan para ulama-ulama salaf terdahulu. Cuma memang sangat disayangkan pembahasan seperti ini bisa dikatakan langka di tengah kaum muslimin. Pembahasan seperti ini jarang disampaikan, padahal ini bagian daripada agama Islam. Ini bahkan bagian daripada akidah al-Islam. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab akidah ulama penuh dengan fitnah ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau, hadil ayat akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Ayat ini adalah nikmat Allah terbesar atas umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yang mana Allah menyempurnakan agama ini bagi mereka. Kemudian kata beliau, fala halal illa ma ahallahu, tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul. Wala haram illa ma harramahu, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul. Wala dina illa ma syara, dan tidak ada agama, ajaran agama kecuali yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita hanya mengikuti apa yang sudah ada ajarannya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Allah mengatakan, ikutilah apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Maka di sini di antaranya bagaimana sikap kita kepada pemimpin kaum muslimin. Harus kita landasi dengan ma qala Allah, apa yang Allah firmankan, ma qala Rasul, apa yang Rasul sabdakan dan dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini kita sampaikan sebagai bentuk watawasabil hak watawasabil sabar. Ini kita sampaikan dalam rangka adinun nasihat. Agama adalah nasihat. Ya. Dan kita jelaskan ini adalah akidah kita. Ini adalah bentuk keyakinan kita. Kita tidak menginginkan apapun kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Yang pertama yang harus kita yakini terhadap pemimpin kaum muslimin, ya. Apa sikap ahli sunnah terhadap pemimpin? Yang pertama, membaiat pemimpin kaum muslimin. Entah namanya presiden atau raja atau khalifah, yang penting dia pemimpin kaum muslimin dan dia muslim. Kewajiban kita membaiatnya. Baiat artinya al-ahdu ala ta'ah, yaitu berjanji untuk mentaati, meyakini akan kepemimpinannya. Itu artinya baiat. Tentunya mentaati dalam hal yang ma'ruf dan akan kita sampaikan. Membaiat artinya meyakini dia adalah pemimpin kita dan wajib untuk kita mendengar, mentaatinya, menghormatinya. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada bai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, alias dalam keadaan berdosa besar. Dan para ulama membawakan hadis ini hanya untuk pemimpin muslim, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin jamaah pengajian atau kelompok-kelompok kaum muslimin. Tidak ada hal seperti itu dalam Islam. Baiat cuma untuk satu orang, untuk pemimpin muslim, ya. Namun ini memang disalahgunakan oleh sebagian kelompok-kelompok, terutama gerakan bawah tanah, kelompok teroris khususnya. Mereka membaiat tokoh-tokoh mereka untuk mendengar dan taat. Bahkan diibaratkan mereka ini seperti mayit di tangan orang yang memandikannya, ya. Apapun yang disuruh oleh tokohnya, sami'na wa ata'na. Disuruh bom bunuh diri, sami'na wa ata'na. Karena apa? Sudah baiat. Ini baiat yang kata para ulama tidak disyariatkan. Baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin, seperti dulu para sahabat membaiat Rasul, dulu para sahabat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, dulu para sahabat membaiat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tidak ada zaman dulu para kaum muslimin membaiat Imam Syafi'i, tidak ada. Tidak ada dulu membaiat Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, tidak ada. Baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin yang menguasai negeri kaum muslimin. Ini yang pertama, membaiat pemimpin tersebut. Ketika sudah dipilih, maka wajib untuk dibaiat. Yang kedua, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, menghormati pemimpin kaum muslimin tersebut. Menghormati pemimpin kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul memberikan kedudukan yang tinggi kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka punya kemuliaan di sisi Allah dan Rasul. Ada sebuah kisah, ketika itu ada seorang khalifah atau pemimpin atau wali, dia berceramah, berpidato di hadapan sebagian kaum muslimin. Waktu itu masih ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada seseorang mengatakan, "Undur ila amirina yalbasu siyabal man akrama sultanallah akramahullah." Allah akan memuliakannya. "Wa man akrama sultanallah man ahana sultanallah ahanahullah." Namun sebaliknya, barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memuliakan pemimpin kaum muslimin sesuai dengan kadarnya. Akan tapi haram untuk dihinakan, haram untuk dicaci maki, direndahkan, ya. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW, ya, seperti kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Beliau mengatakan, nahana kubara'una min ashabir Rasul SAW. Dahulu para sahabat Rasul yang senior pernah melarang kami. Melarang dari apa? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin-pemimpin kalian. Wala taghushuhum. Jangan berbuat curang kepada mereka. Ini dulu wasiat para sahabat, ya. Selama pemimpin itu masih muslim, punya kedudukan, dia masih harus dihormati, ya. Ini akidah Islam dan kaum muslimin. Bahkan kata seorang ulama salaf yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tasturi, beliau mengatakan, mazalan nasu bi khairin ma'azzamus sultana wal ulama. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menghormati pemimpin dan para ulama mereka. Ini sekali lagi diutarakan oleh para as-salafus saleh. Bahkan dahulu diceritakan sebagian ulama terkadang mencium tangan pemimpin. Bukan untuk menjilat, na'udzubillah min dzalik, namun sebagai bentuk penghormatan, ya. Karena mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang penting dia masih muslim, ya. Bahkan Rasul mengatakan, apalagi yang adil. Rasul mengatakan, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla ila dhillu. Ada 7 golongan manusia yang Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang pertama Rasul sebutkan, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kata para ulama, kenapa kok disebutkan pertama kali? Dari 7 golongan tadi, karena manfaat pemimpin itu luar biasa bagi umat. Mereka punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk terus dihormati, dimuliakan, tentunya tidak boleh untuk dilebih-lebihkan. Tetap dimuliakan, tidak boleh dihinakan. Ini yang kita sampaikan tadi adalah manhaj akidahnya para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Sampai kata Abu Bakar tadi, barang siapa kata Rasul menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Fi dunya aw fil akhirah. Cepat atau lambat pasti Allah akan menghinakannya. Ini adalah akidah. Ini adalah bentuk agama yang harus kita pegang erat, ya. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Dalilnya surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ada sebagian ulama mentafsirkan ulil amri di sini mencakup langsung di situ, pemimpin kaum muslimin. Akan tetapi di situ ada makna yang tersirat, kata ulama tafsir seperti Syekh Abdul Manasa dan yang lainnya, kata-kata ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati rasul, ada kata-kata atiu Allah, ati rasul. Giliran ulil amri tidak ada kata-kata ulil amri, wa atiu ulil amri minkum. Makna yang tersirat kata ulama, bahwasanya ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak, namun terikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau perintahnya menyelisih ati Allah wa ati Rasul, tidak wajib untuk ditaati. Namun intinya ada perintah untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak menyelisih ati Allah wa ati Rasul. Adapun dalam hadis banyak sekali tentang hal ini. Nanti bisa dilihat misalnya dalam Sahih Bukhari Dalam Sahih Bukhari ada namanya Kitab Al-Ahkam, ya, tentang pemimpin. Kemudian juga dalam Sahih Muslim ada Kitab Al-Imarah, kepemimpinan, ya. Di situ banyak disampaikan oleh Imam Muslim hadis-hadis tentang masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Di antaranya dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpinnya, ya, baik dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia cintai, selama tidak diperintah kepada kemaksiatan. Jika diperintah kepada kemaksiatan, misalnya ada 10 perintah, yang 1 maksiat, yang 9 tidak maksiat, yang 9 tetap ditaati, yang 1 tidak boleh ditaati. Rasul juga mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak syubhat, ya, di tengah-tengah kelompok-kelompok radikal, ya, teroris dan sebagainya. Kata mereka, oh, wajibnya taat itu kepada pemimpin yang soleh atau kepada pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah atau kepada pemimpin yang memang dipilih dengan jalur yang syar'i. Maka dijawab oleh para ulama, ya. Yang pertama, tidak ada dalam hadis kewajiban taat itu hanya kepada pemimpin yang soleh, ya, atau kepada yang berhukum dengan hukum Allah saja, atau kepada pemimpin yang dipilih dengan jalur yang syar'i saja. Tidak ada. Yang penting perintahnya itu enggak maksiat itu saja, ya, syaratnya. Dalilnya apa? Dalam Sahih Muslim Rasul bersabda, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadyi. Akan muncul seperinggalku nanti, kata Rasul, pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, tidak mengikuti petunjukku, tidak berhukum dengan hukumku. Hukum Allah, hukumnya Rasul. Hukumnya Rasul, ya, hukumnya Allah. Ya. Wa sayakumu fihim rijalun kulubum kulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang kejam, yang dolim, ya. Kata Rasul, nanti akan ada dua, ada pemimpin yang sifatnya tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, tidak mengikuti sunnahnya Rasul, dan sekaligus dia dolim, kejam, sampai diibaratkan apa? Pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Seorang sahabat Rasul S.A.W. Afwan. Seorang sahabat Rasul mengatakan, yang bernama Hudzaifah, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa sikapku ketika menghadapi pemimpin yang seperti itu, enggak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasul, ya, zalim, kejam, keji dan sebagainya. Ini dulu sikap sahabat, tanya, ya. Enggak langsung, ya, dicaci maki, enggak langsung di, ya, bully dan sebagainya. Namun tanya, ya, apa petunjuk Allah dan Rasul tentang bagaimana sikap menghadapi pemimpin yang seperti itu? Ya, ini selayaknya yang dilakukan oleh seorang muslim, ya. Tanya bagaimana sikap kita terhadap pemimpin, ya. Enggak asal apa, ya, mencaci maki, ngerasani dan sebagainya. Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, fa kaifa asna in adraktu dzalika?" Ya Rasulullah, bagaimana sikapku kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu? Apa kata Rasul? Apa disuruh caci maki, disuruh kudeta, suruh, ya, menteror, ya? Apa kata Rasul? Tasma wa tuti. Tetap engkau dengarkan dan taati perintahnya. Wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, Rasul tekankan lagi, isma wa ati. Dengar dan taatilah. Hadis riwayat Muslim. Ini bantahan kepada kelompok radikal, kelompok teroris, atau yang semisal dengan mereka yang mengatakan kewajiban taat hanya yang berhukum kepada hukum Allah. Kita katakan tidak, Rasul mengatakan demikian. Ya, meskipun pemimpin itu tidak mengikuti ajaran Rasul, ajaran Rasul ya ajarannya Allah. Hukumnya Rasul adalah hukumnya Allah. Wa may yuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Justru statement mereka itu, justru pernyataan mereka itu yang enggak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Rasul mengatakan tetap dengarkan pemimpin meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Allah, selama perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Anda mengaku cinta kepada Rasul, ini ajarannya Rasul. Kalau Anda mengaku umatnya Rasul, ini wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan malah apa? Menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan berarti kita ridho dengan kedolimannya, tidak. Ya, Rasul bersabda dalam riwayat yang lain, sayakunu umara ta'rifuna wa tunkirun. Akan ada pemimpin yang kalian mengenalnya, namun kalian mengingkarinya. Faman arafa faqad bari. Barang siapa mengenal, mengetahui kedolimannya, maka dia terlepas dari dosa. Waman kariha faqad salim. Barang siapa membenci dalam hatinya tentang kemungkarannya tersebut, maka dia terlepas dari dosa. Walakin man radiya wa taba. Yang dosa itu yang ikut dan ridha akan kedolimannya, itu yang berdosa. Adapun kalau kita mengingkari dalam hati, dan itu wajib, ya, mengingkari dalam hati itu wajib kepada setiap kemungkaran, ya, entah kemungkaran yang dilakukan oleh orang tua kita, oleh pemimpin kita, oleh siapapun, minimal dalam hati harus ada apa? Kebencian. Tidak boleh kita apa? Ridho dengan kemungkaran, kedzaliman. Makanya kata Rasul, yang dosa itu yang ridho dan apa? Ya. Yang mengikuti kemungkaran, kedzaliman, kemaksiatannya. Adapun yang mengingkari namun dia tidak frontal, mengingkari dengan lisan ataupun dengan tangan, maka dia tidak berdosa selama ada pengingkaran dalam hati. Kemudian kalau ada yang mengatakan tadi, wah itu kan bagi pemimpin yang dipilih lewat jalur yang syar'i. Kita katakan tidak, secara mutlak, selama tidak bermaksiat kepada Allah perintahnya tersebut. Dalilnya apa? Hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun pemimpin kalian dari budak Ethiopia. Di sini kata para ulama, Rasul mewajibkan taat kepada pemimpin dari budak Ethiopia. Namun dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy. Khalifah itu harus dari bangsa Quraisy. Di sini biar enggak salah paham, nanti kita dikira menyeru kepada kekhalifahan, ya. Kita katakan ijma' ulama, ya. Selama negara itu sudah ada pemimpin, tidak ada kewajiban untuk kita merubahnya menjadi apa? Kekhalifahan. Ya. Ini kita bicara khilafah itu ada, ya. Cuma ketika sekarang ini, ya, setiap kaum muslimin punya negara masing-masing, itu sudah cukup untuk mereka mendengar dantar kepada apa? Pemimpinnya. Tidak harus berupa apa? Kekhalifahan. Ini kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ya. Sejak berabad-abad lamanya kaum muslimin sudah tidak punya kekhalifahan. Cukup bagi mereka pemimpin yang ada di negeri mereka masing-masing, ya. Ini juga bantang kepada mereka yang mengatakan yang ditaati hanya yang berupa khalifah saja. Tidak, ya. Ijma ulama sejak berabad-abad lamanya, ketika sudah tidak ada kekhalifahan kaum muslimin, mereka mentaati setiap pemimpin di negeri-negeri mereka masing-masing. Ya. Intinya di sini seandainya ada khalifah dari budak Ethiopia, ya. Padahal secara asal, kata para ulama, secara asal enggak sah khalifah dari budak Ethiopia. Karena apa? Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy, pemimpin khalifah dari Quraisy, ya. Namun kok kata Rasul wajib ditaati? Kata para ulama, kata Imam Ahmad misalnya dalam kitab Ushul Sunnah, ketika pemimpin tersebut sudah berkuasa, entah dengan jalur yang syar'i atau dengan jalan dia mengkudeta, kudeta itu haram, ya, tidak syar'i. Namun ketika dia sudah berkuasa, wajib sami'na wa ta'na kepada perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, tidak ada kata-kata yang ditaati itu hanya yang soleh, yang berhukum dan hukum Allah, yang dipilih dengan jalan yang syar'i. Selama perintahnya itu tidak maksiat, wajib ditaati. Ya. Bahkan kalau kita buka buku para ulama, bahkan perintah pemimpin yang asalnya itu mubah, ya asalnya mubah, ya asalnya itu nggak ada hukum dengan syariat. Cuma ketika ada perintah dari pemimpin, ya kutubi dan yang lainnya, ketika sesuatu itu mubah, kalau kita contohkan masalah rambu lalu lintas, ya rambu lalu lintas nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, betul nggak? Ya, itu sesuatu yang mubah untuk urusan dunia, antum a'lamu bi umri dunyakum. Namun ketika ada perintah dari pemimpin kaum muslimin untuk mentaati peraturan tersebut, maka ini termasuk kategori tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka asal hukumnya mubah, ketika ada perintah dari pemimpin hukumnya menjadi apa? Wajib. Itu dibahas oleh para ulama, ya. Sampai demikian ulama membahas. Karena apa? Ini demi kemaslahatan kaum muslimin, ya. Jangan mengatakan wah enggak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Coba aja biar ditilang. Namun intinya justru kita ini ya sebetulnya ladang pahala, ya. Antum niatkan ya ketika berhenti di lampu merah bukan sekedar takut ditilang, ya. Namun ini ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, antum ya jiwai, ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Antum dapat pahala. Kalau sekedar takut ditilang enggak dapat pahala. Iya betul, enggak dapat surat tilangan. Ya, cuma enggak dapat pahala. Karena apa niatnya? Innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, sesuatu yang mubah kalau diniatkan untuk menggapai pahala dari Allah, didapatkan apa? Pahala, apalagi sudah berupa apa? Hukumnya wajib. Ya. Sebenarnya kita mau bacakan cuma karena waktunya sempit, kita ringkas saja pembahasan ini, ya. Namun kalau kita baca banyak ucapan ulama, sesuatu yang hukumnya asalnya mubah ketika ada perintah dari pemimpin dan itu tidak bermaksiat yang mubah, ya, maka apa hukumnya bisa menjadi wajib. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata para ulama yang keempat, ya, di antara sikap atau akidah sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Bersabar atas hal yang tidak disukai dari pemimpin. Entah tidak disukai itu karena dia bermaksiat atau karena memang kebijakannya enggak serak dengan hati kita. Ya. Karena enggak mungkin kebijakan pemimpin itu bisa apa membuat ridho semua orang. Ya, kata Imam Syafi'i, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu impian yang enggak mungkin bisa tergapai, ya. Maka ketika kita melihat sesuatu yang enggak kita sukai dari pemimpin, entah tadi ya, dari kebijakan yang ada unsur kedzaliman atau yang memang ya kita enggak srek atau enggak sependapat misalnya, bagaimana sikap kita? Apakah kita ghibah, kita gunjing, kita caci maki, ya? Kata Rasul sallallahu dalam Sahih Muslim, ya sekali lagi coba lihat Sahih Muslim dan Sahih Bukhari tadi. Kata Rasul, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasdir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Fa inna man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari kepemimpinannya, kemudian dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini tidak main-main, ini masalah apa? ya, urusan agama, masalah akidah. Makanya wajib untuk kita belajar terus, ya. Apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Tentunya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ataupun para salafus saleh radhiyallahu ta'ala jami'an. Sekali lagi kata Rasul, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir, bersabarlah. Karena barang siapa yang memisahkan diri, misalnya mengatakan, oh ini bukan ulil amri saya, ini bukan pemimpin saya, ya, atau ini gak sah pemimpinannya, saya gak ada kewajiban. Ini kata Rasul, barang siapa mati, mati dalam keadaan jahiliyah, dosa besar. Kemudian kata para ulama, ya, diantaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, ya, beliau mengatakan, innan nasa ida ubtulu min kibali sultanihim fasabaru ma labisu an yarfa'allahu dhalika anhum. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya manusia ketika mereka diuji dengan pemimpin yang zalim lalu mereka bersabar, maka demi Allah, ya, Allah akan segera mengentaskan musibah tersebut dari mereka. Walakin nafazu ila sayf, akan tapi kebanyakan manusia suka berbuat anarkis, menghunuskan pedang, kudeta, dilengserkan. Maka kata beliau, fa wallahi ma ja'u bi yamin khairin qat, maka demi Allah mereka tidak bisa mendatangkan hari-hari yang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Ini adalah apa? Ucapan emas para ulama salaf terdahulu, disuruh kita bersabar. Kalau enggak sabar, akibatnya pasti lebih jelek, ya. Makanya ada ungkapan enak zaman kuto. Pernah baca kan? Iya. Karena bagaimanapun juga, ya, pasti sebelumnya lebih baik, ya. Coba kalau kita wajib bersabar dan kita yakini adanya pemimpin yang zalim, ya, itu musibah. Dan musibah itu sebab utamanya dosa-dosa kita. Allah mengatakan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Dan ini diutamakan, diucapkan oleh Aqidah Tahawiyah. Adanya pemimpin yang zalim itu musibah. Musibah sebab utamanya dosa-dosa kita, dosa-dosa rakyat, ya. Dan itu sunnatullah, ya. Bahwasannya kalau rakyatnya zalim, pemimpinnya pasti zalim, ya. Dalilnya apa? Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang zalim di atas zalim yang lainnya karena sebab perbuatan zalimnya mereka, ya. Makanya kata para ulama, seperti yang juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, ini kata-kata mutiara yang selayaknya kita tanamkan dalam benak kita, terutama di tahun-tahun politik seperti ini. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, fa'idha aradar ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmil amri dhalim fal yatruku dhulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedzaliman pemimpin yang zalim, mereka dulu yang harus meninggalkan kedzaliman. Dan Allah telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalilnya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasib diri mereka. Bukan merubah yang di atas dulu, yang di bawah diubah, ya. Makanya dahulu Rasul ketika awal berdakwah ditawari kepemimpinan, Rasul tidak mau. Rasul apa? Mau gerilya di bawah, dakwah akidah tauhid, ya. Dan itu terbukti berhasil, ya, sampai apa? Allah memuliakan Islam dan kaum muslimin. Karena apa tadi? Pondasinya kuat dulu, ya. Ketika rakyat baik, muncul pemimpin yang baik. Karena pemimpin dari rakyat, ya. Kalau rakyatnya jelek, pasti yang atas juga pasti apa? Jelek. Maka jalan reformasi dari bawah, ya. Rakyat disuruh untuk apa? Memperbaiki diri mereka dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ataat. Makanya dulu Ali bin Abi Thalib pernah diprotes oleh seorang rakyatnya. Wahai Ali, wahai khalifah pemimpin Amirul Mukminin, kenapa zamanmu ini enggak seperti zamannya Abu Bakar wa Umar? Kata Ali bin Abi Thalib, "Iya betul, karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar para sahabat Rasul, sedangkan rakyatku seperti kalian ini." Ada sunatullah, ada hukum sebab akibat. Ya. Dulu juga pernah, kalau gak salah Al-Khalifah Al-Mansur, pernah dikeluhkan seperti ini. Ada gubernur-gubernurnya yang dolim. Kata Al-Khalifah Al-Mansur, "Kama takunu yuwalla alaikum." Ya, kalau kita terjemahkan kurang lebih, pemimpin itu cermin kalian. Ya, atau apa istilahnya? Kalau kita bercermin, yang keluar itu wajah kita atau wajah teman kita? Hah? Itulah cermin daripada rakyat. Maka apa? Jangan melulu menyalahkan yang di atas. Yang bawah ini sebab utamanya. Makanya tadi, kalau rakyat ingin terbebas dari kedzaliman pemimpin yang zalim, mereka dulu yang harus meninggalkan kedzaliman. Dan Allah mengatakan, "Inna syirka la dzulmun adzim." Kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar, itu yang wajib ditinggalkan terlebih dahulu. Kalau tidak, enggak akan mungkin ada pemimpin yang baik. Digantiin, ganti itu, ganti rakyatnya jelek tetap seperti itu. Sunnatullah. Ini yang Allah katakan. Enggak akan mungkin bisa berubah sunnatullah. Allah mengatakan tadi, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang dolim di atas yang lain karena perbuatan dolim mereka. Sunatullah. Maka kewajiban kita tadi, bersabar dulu. Kita koreksi diri kita, kita perbaiki diri kita, dan kita yakin ini yang jalan terbaik akan mendatangkan pemimpin yang terbaik, Dengan apa? Kita memperbaiki diri kita masing-masing. Insyaallah Allah akan memberikan pemimpin yang terbaik. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat atau kelima? Yang kelima, menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Pemimpin manusia biasa, bukan malaikat. Pemimpin manusia yang kata Rasul, kullu bani adam khata', setiap manusia bisa berbuat apa? Kesalahan. Apalagi memimpin negara yang besar seperti ini, yang jumlah penduduknya 200 juta lebih. Kadang kita memimpin keluarga yang mungkin anaknya cuma 1, 2, apakah enggak pernah salah? Kita memimpin ketakmiran, apa enggak pernah salah? Apalagi memimpin negara yang besar ini. Namun bagaimana sikap bijak terhadap yang salah dari pemimpin kaum muslimin? Allah sekali lagi dan Rasulnya telah dengan jelas gamblang memberikan apa? Rambu-rambu. Bagaimana menasihati pemimpin tersebut? Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Ketika ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, lillahi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin. Serta untuk kaum muslimin secara umum. Namun nasihat sekali lagi ada tata caranya seperti sholat. Sekali lagi Islam sudah sempurna, sudah ada apapun yang kita butuhkan, sudah ada penjelasannya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, tarakana Rasul sallam wa ma ta'irun yuqallibu janifil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Tidaklah Rasul meninggalkan kita, Rasul meninggal dunia, melainkan semua telah dijelaskan, sampai seekor burung yang terbang di udara telah dijelaskan ilmunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bagaimana cara menasihati pemimpin? Yang pertama kata para ulama, yang menasihati tentunya para ulama, bukan orang-orang yang jahil namun ngelama, Namun yang punya ilmu, fas'alu ala dzikri in kuntum. Sekali lagi, kalau kita mengaku cinta Rasul, kalau kita mengaku mengikuti Rasul, kita mengaku umatnya Rasul, ini sabda Rasul dalam sahih, dalam riwayat Imam Ahmad dan kitab sunnah li Imam Ibn Abi Asim rahimahullah ta'ala. Rasul mengatakan, man aroda ala yubdihi ala niatan. Barang siapa ingin menasihati pemimpinnya dengan suatu nasihat, jangan di hadapan umum. Fala yubdi ala niatan. Walakin liyakhud biyadih. Namun ambil tangannya. Fayakhluabi empat mata dengannya. Fa'in qabila fadzak. Jika diterima, itu yang diharapkan. Wa illa qad kana ladhi ajale. Jika dia diterima, sudah gugur kewajiban. Wa ma'alaina illa al-bala. Ini kata Rasulullah SAW. Ya, katanya mengaku cinta Rasul. Mana itu ittiba Rasul, mengikuti Rasul? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ittabi'uni, ikutilah Rasul. Ya, apalah arti pengakuan cinta namun enggak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair Arab mengatakan, ta'sir Rasulullah wa anta tuhibbu hadha muhallun fil qiyasi badi'u. Kata seorang penyair Arab, engkau memaksiati Rasul, menyimpang dari ajaran Rasul, engkau enggak mengikuti ajaran Rasul, namun engkau mengaku cinta kepada Rasul. Ini sesuatu yang tidak konek, ya, enggak nyambung, ya. In kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Jika cintamu itu betul-betul jujur dari dalam hati yang terdalam, la ta'tahu, engkau pasti mengikuti ajaran Rasul, mentaati Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta akan mengikuti ajaran yang dia cintai, bukan malah menyimpang, bukan malah menentang, bukan malah ngeminteri. Gak ada jalur ke sana, lewat jalur orang lain. Namun tetap apa? Dengan sembunyi-sembunyi. Tidak di hadapan umum. Tidak di dunia maya, di dunia medsos dan sebagainya. Namun sekali lagi, ini yang kita sampaikan tadi langka sekali. Padahal ini hadisnya sahih, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam Mustad beliau, juga dalam riwayat Al Imam Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dulu pernah seorang sahabat Rasul yang bernama Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ditanya oleh sebagian orang ketika zaman tragedi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Ala tukalimu Utsman, wahai Usama, kenapa engkau enggak menasihati Utsman? Kata Usama, qad kallamtu baini wa bainahu, aku telah menasihatinya, akan tapi aku enggak mau menyebarkan nasihat itu kepada apa? Orang banyak, dan aku enggak mau membuka pintu-pintu kejelekan, Karena apa? Kalau orang-orang itu di terus doktrin kesalahan, kedoliman, aib-aib pemimpin yang ada dalam hati rakyat itu kedengkian, kebencian, Kalau sudah demikian, akibatnya fatal nantinya, na'udzubillah min dzalik. Dan yang terbukti di zaman Utsman bin Affan, ada seorang yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, ibda'u bitta'ni fi umara'ikum. Cobalah kalian memulai dengan mencaci maki pemimpin kalian. Kemudian apa? Digosipi Utsman bin Affan itu nepotisme dan sebagainya. Maka apa? Yang ada kebencian dalam hati rakyat kepada Al-Khalifah pada waktu itu. Terus apa yang terjadi? Mereka pun mendemo kediaman Utsman. Mereka pun akhirnya apa? Mengkudeta dan menumpahkan darah Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Karena apa tadi? Provokasi. Ditanamkan kebencian kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hati rakyat. Maka yang terjadi fatal akibatnya. Dan kata Rasul, kata para ulama, sejak itulah terus diprovokasi dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Di zaman itu saja banyak provokator, apalagi di zaman sekarang. Maka harus kita terlalu timbang semuanya dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Jangan agama dengan perasaan. Jangan agama dengan kebanyakan orang. Agama Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salafu as-saleh. Kemudian juga di antara adab menasihati pemimpin dengan ucapan yang lemah lembut, bukan dicaci maki, bukan dengan diteriaki. Ingat firman Allah tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman kepada Nabi Musa, memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menasihati Fir'aun. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Ini kepada pemimpin yang kafir disuruh Musa dan Harun berkata, menasihati dengan cara yang apa? Lemah lembut. Apalagi pemimpin masih muslim, ya. Sekali kata para ulama, ini perintah Allah kepada la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, agar dia ingat dan dia sadar, ya. Apalagi kepada pemimpin yang muslim. Taib yang keberapa? Yang keenam, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dengan kebaikan, mereka pun mendoakan kalian dengan kebaikan. Mendoakan mereka, ya. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari, ya, dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultan, anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah Rasul insyaallah. Bahkan Imam Ahmad Fudail bin Iyad mengatakan, law kana li da'watun mustajabah la ja'at wali sultan. Kata Imam Ahmad Fudail bin Iyad, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Aku akan berdoa kepada Allah untuk pemimpin kaum muslimin. Ya, mungkin kalau kita dikasih satu doa mustajab, mungkin apa? Mikirnya masalah urusan, ya, pribadi. Ya Allah, berikanlah aku Lamborghini, Ferrari. Ya, berilah aku, ya, dan sebagainya, urusan pribadi. Namun ulama memikirkan umat. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Fudail bin Iyad, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya, mengapa demikian? Kata beliau, kalau untuk aku pribadi doa itu, manfaatnya untuk aku saja. Namun kalau aku doakan untuk pemimpin, maka manfaatnya untuk apa? Negeri dan masyarakat secara umum. Ini adalah ciri Ahlussunnah wal Jamaah, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ya, kita doakan semoga Allah memberikan kepada pemimpin kita hidayah dan taufik, dan keselamatan kepada beliau di dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai sebab kemaslahatan bagi negeri dan umat Islam khususnya. Kemudian poin yang keberapa? Yang ketujuh. Tidak boleh memberontak, mengkudeta kepada pemimpin muslim. Tidak boleh memberontak kepada pemimpin muslim. Dalilnya, sekali lagi lihat Sahih Muslim. Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dalam Sahih Muslim pernah mengatakan, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa makrahina wa mansyatina wa asatin alina. Kami dahulu membayat Rasul. Ini sekali lagi, membayat hanya kepada pemimpin tertinggi kaum muslimin, ya, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin komunitas atau pemimpin pengajian, bukan, ya, pemimpin kaum muslimin. Kata Ubadah bin Shamit, kami dahulu membayat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin muslim dalam hal yang kita cintai atau yang tidak kita cintai, ketika kita senang semangat atau tidak, dan untuk kami mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Kemudian kata Ubadah bin Shamit, wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami dilarang oleh Rasul untuk mengkudeta, memberontak, melengsarkan pemimpin kaum muslimin. Illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalau kalian punya kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ajma'a ahlu sunnah annal imam la yanazilu bil fisqi. Bahwasanya ijma' ahlu sunnah mengatakan pemimpin yang zalim, yang fasik tidak boleh dilengserkan. Ya. Ini adalah ijma' ahlu sunnah. Berdasarkan sabda Rasul tadi. Bahkan ada sebuah makalah yang sangat bagus sekali dari seorang ulama negeri Yaman. Beliau mengumpulkan judulnya itu Aksar min mi'ati hadisin fi tahrimil khuruj ala walil amril muslim. Kata beliau dalam judulnya makalah itu, lebih dari 100 hadis mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Ya, satu saja wajib bagi kita apa sami'na wa athon, apalagi lebih dari 100 hadis, ya. Dan diantaranya dalil-dalil yang kita sampaikan tadi tentang wajibnya taat kepada pemimpin, itu maknanya haram mengkudeta pemimpin yang apa? Muslim. Dan sudah kita sampaikan kalau enggak salah tadi malam, ya, syarat mengkudeta itu ada 3, ya. Yang pertama tadi, pemimpinnya sudah kafir, ya. Entah dia non muslim atau dia apa? Ya, murtad dari Islam. Dan yang mengatakan murtad dari Islam bukan orang-orang khawarij. Kalau orang khawarij, jangankan pemimpin sekarang, Ali bin Abi Thalib, ya, menantunya Rasul, Khulafa Rasyidin, ya, salah satu Khulafa Rasyidin yang dijamin masuk surga, mereka kafirkan, ya. Kalau khawarij memang demikian, enggak ada kerjaan kecuali mengkafirkan, ya, pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, haram mengkudeta melengserkan pemimpin yang masih muslim bagaimanapun kezalimannya. Ini sekali lagi kalau kita mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata, wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Kita, kata Imam At-Tahawi, kita ahli sunnah mengharamkan, tidak membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka berbuat kezaliman. Wala nanzi'u yadan min ta'atin, tidak boleh kita mencabut tangan atau baiat kita kepada pemimpin yang muslim tersebut meskipun dia fasik. Wa nara ta'ata min ta'atillahi azza wa jalla faridah, dan kita wajib berkeyakinan mentaati mereka dalam hal yang tidak bermaksiat, itu bagian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata beliau, wa la nad'u alaihim, kita dilarang untuk mendoakan yang jelek atas pemimpin kaum muslimin. Wana jaulam bisalahi wal muafa, namun kita doakan mereka dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Yang terakhir, yang ke-8, kata para ulama, yaitu kita melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin, atau yang disilakan dengan ibadah kolektif lah. Seperti apa? Seperti ibadah haji, ya, jihad, itu bersama pemimpin kaum muslimin, ya. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, al-hajju wal-jihadu madiyan ma'ulil amri, wa injaru au zolamu. Kata beliau, kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah, melaksanakan ibadah haji, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin meskipun mereka itu zalim. Apa maksudnya berhaji bersama pemimpin? Ya ini, ya, kita haji lewat jalur apa? Pemerintah. Jangan lewat jalur yang apa? Ya, ilegal, jalur hitam, dan sebagainya, ya. Demikian pula contoh ya. Dulu kita mahasiswa di kota Madinah, ya. Itu kadang kita itu ada aturan boleh haji cuma sekali selama 4 tahun, ya. Namun namanya mahasiswa kadang, ya begitulah, ya, enggak dapat izin pun, ya, namanya kesempatan berhaji tiap tahun mungkin haji tanpa izin dari apa? Kampus atau dari pemimpin di studi. Kalau di sana kan wajib kita mengikuti pemimpin di sana, ya. Ketika ditanyakan, ya Syekh, bagaimana hukumnya mahasiswa haji namun tanpa izin dari kampus? ya. Karena kan di sana ada kuota, ya, bukan hanya Indonesia saja dikasih kuota, penduduk Arab Saudi juga dapat kuota. Enggak boleh tiap tahun apa? Berhaji. Mahasiswa di sana juga sama, enggak tiap tahun boleh haji, ya. Maka aturannya sekali saja selama 4 tahun S1, ya. Ditanyakan kepada ulama di sana, Syekh Abdurrahman Abbad, bagaimana hukumnya mahasiswa berhaji tanpa tasrih, ya, surat izin dari kampus atau pemimpin kaum muslimin di sana. Kata beliau, mungkin hajinya sah, cuma dia maksiat. Ya, karena apa? Tidak mentaati pemimpin kaum muslimin di negeri tersebut. Ya, sama dengan di sini. Ya, antum haji namun lewat jalur yang ya tidak ya sesuai dengan aturan pemerintah. Ya, sah mungkin hajinya, cuma mendapatkan haji mabur atau mabrur. Ini wallahu taala alam. Artinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan jihad, ya. Di antara jihad itu tolak, ya. Jihad menyerbu, menyerang negeri-negeri kafir, ya. Itu harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin gerakan bawah tanah, ya. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya pemimpin itu perisai yang kaum muslimin berjihad, berperang di belakangnya, ya. Makanya di antara bentuk jihad yang fardu ain itu jihad, ya, ketika ada perintah dari pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, "Idza sunfirtum fanfiru." Jika kalian diperintah untuk berperang, berperanglah. Kata para ulama, ini hukumnya fardu ain. Misalnya jamaah di sini disuruh berangkat jihad, ya, di Palestina sana melawan orang Yahudi. Maka bagi yang diperintah ini yang hukumnya apa? Fardu ain. Atas perintah dari pemimpin kaum muslimin, bukan ketua takmir, ya, bukan ustaz, namun apa, pemimpin kaum muslimin. Ini namanya berjihad di belakang apa mereka. Makanya di antara kesesatan kelompok teroris, ya, mereka apa, berjihad tanpa komando pemimpin kaum muslimin, pemimpin kelompok-kelompok bawah tanah tadi. Ya, sekali lagi, ini diantara maksud beribadah, melaksanakan sebagai ibadah di belakang pemimpin kaum muslim. Demikian pula diantaranya melaksanakan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah salaf, akan kita dapati diantaranya ucapan as-sholatu ma'awil amri minkum, sholat di belakang pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya apa semua sholat, kata mereka sholatul idain, sholat id, idul fitri dan idul adha, karena demi apa, persatuan kaum muslimin. Ya, wallahu ta'ala, kurang lebih ada 10 menit untuk soal jawab. Ya, sudah ada yang masuk dari pertanyaan, kita jawab. Bagaimana sikap kita ketika sholat di belakang imam yang melakukan kesalahan dalam sholat kemudian melakukan sujud sahwi tanpa komando karena ana berada di belakang imam tersebut dan karena terlihat ana ikut sujud sahwi dan ternyata imam tersebut cuma melakukan satu kali sujud kemudian salam padahal imam tersebut menambah rokaat, ya. Kata Rasul, innamal ju'ilal imam liyutamabi. Pemimpin imam sholat itu dipilih untuk ditaati, ya. Kalau sujudnya cuma sekali, ya, kita beritahu dia tetap enggak mau menambah, ya sudah, kita enggak boleh menambah apa sendiri, ya. Dan kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, kalau tadi imamnya rokaknya kurang atau menambah, dia sujud sahwinya kurang, enggak perlu sujud sahwi lagi. Paham, ya? Ya, ketika sujud sahwinya keliru kan sebenarnya dua kali sujud. Ya, namun imam sujud sekali. Antum enggak usah apa? Menambah lagi, ya. Itu nanti imam yang menanggungnya, ya. Antum enggak ikut kesalahannya. Ya, tentang masalah tender pekerjaan, ya, kalau antum enggak tahu di sana ada proses suap dan menyuap dan sebagainya, insyaallah antum enggak termasuk apa? Ya, orang yang ikut berdosa dalam proyek tersebut. Yang ikut berdosa tadi yang radhiya wa taba, yang ridha dan dia ikut proses suap menyuap tersebut. Ya, adapun masalah ya urusan politik ya kita sudah sering jelaskan kata Syekh Al-Albani rahimahullah minasiyasat antar kusiyasa di antara politik kita sekarang meninggalkan politik kita mau berdakwah lewat jalur bawah karena itu sunnatullah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Untuk menghadapi kalau orang yang suka mencela atau mencaci pemimpin umum baik di penjara Bapak kita, itu enggak ikut pengumuman tadi ya. Ya tadi diumumkan enggak boleh ngambil gambar, Pak ya. Mohon maaf. Coba tolong dihapus saja. Iya. Terima kasih. Tadi sudah diumumkan. Ya, coba ulang lagi. Itu menghadapi orang yang atau kelompok orang yang suka menjadi pemimpin bagi depan umum seperti jalan masih mengejar. Kadang saya disampaikan ada kata dan salah satunya yang saya sampaikan seperti dengan memegang tangannya dengan empat mata. Orang tersebut kadang membantah lagi, apakah Anda sudah melakukan seperti itu? Ya. Untuk menjawab empat seperti itu gimana, Pak? Ya, yang pertama kita katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kalau Anda enggak mampu jangan cari jalur pintas ya. Kalau Anda tidak mampu ya atau pemimpin itu masih ya menyimpang dari ajaran Allah. Contoh misalnya ya. Contoh misalnya pemimpin tidak melakukan hukum kisos bagi yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Antum jangan apa cari jalur pintas. Antum yang mengambil alih tugasnya mengkisos ya. Ya, ketika kita melarang, apakah Anda sudah ya menyampaikan? Kita katakan kita enggak mampu, ya. Dan Allah enggak membebani kita kecuali dengan kemampuan kita, ya. Kalau enggak mampu, kita enggak berdosa. Yang berdosa itu yang menyimpang dari ajaran Rasul. Rasul menyuruh untuk kita menasihati dengan cara yang rahasia. Anda membongkar, mengumbar aib pemimpin dan umum. Anda yang berdosa meskipun niatnya apa? Baik. Karena tidak cukup niat yang baik. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Jadi kita sampaikan diterima atau tidak. Tugas kita hanya menyampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ini sudah kita sampaikan tadi, kita tinggalkan. Iya, kita tinggalkan. Iya. Baik, cukup ya. Bagaimana cara kita untuk memahami perbedaan antara masalah hukum salat dengan ya ini pembahasan yang panjang perlu kajian khusus wallahu taala alam aqul qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.